بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الحمد لله pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk membaca insyaallah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan salat dua hari raya atau dikenal dengan ahkamu al-idain, hukum-hukum dua hari raya. Jadi apa yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam buku beliau Bulughul Maram, kita akan menyebutkan apa yang beliau sebutkan di kitab As-Shalah bab Shalatul Idain. Ya, di kitab As-Shalah Shalat Al-Idain, shalat dua hari raya. Juga sedikit di pembahasan zakat fitrah. Dan zakat fitrah dari apa yang boleh sebutkan di kitab zakat, ya ada begitu di bab tentang sedekah fitrah, sedekah fitrah. Kita langsung menyebutkan apa yang boleh bawakan. Ya, insyaallah sudah akan disebutkan beberapa hal sunnah seorang di waktu hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Beliau menyebutkan, ya disebutkan di hadis nomor 585 dari bab, ya. Jadi nomor 451 pada 585 tentang masalah shadaqatul fitr. Jadi nomor 451 di bab shalatul idain bab yang ke-14. Ini juga disebutkan syarahnya oleh Al-Imam As-Sulani di Subul Salam. Ibnu Hajar beliau menyebutkan di yang pertama di bab shalatul idain ini, ini berkaitan tentang seseorang untuk berbuka, yakni untuk melakukan Idul Fitri. Demikian juga untuk berkorban bersama dengan manusia. Demikian juga ketika mengawali puasa Ramadan bersama dengan manusia. Sebagaimana beliau An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, orang beliau mengatakan sebuah di sini yang benar ulama dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha di sini dhaif karena disitu ada Yahya bin Al-Yaman dhaifun, lemah. Ya demikian. Dan benar ulama alam yang mahfud yaitu dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tetapi di dalam sanadnya ada Muhammad bin Muqaddir, dia tidak mendengar, tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Dan ada penguatnya Sunan Imam At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahih. Kesimpulan ya, hadis ini adalah hadis Aisyah, ya, dan di situ dhaif dan benar dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah di sini oleh mengajar dari Aisyah radhiyallahu anha, qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitru yauma yufthiru nas. Al-fitru yakni Idul Fitri itu adalah hari manusia itu untuk berbuka. Ya, al-fitru ini dari qol. ini untuk kemudian berbuka. Subhanallah. Imam Shalani rahimahullah taala. Mana hadza maknanya adalah al-fitru wa shaum al-jamaah. Wa mu'dhamu minas. Maksudnya adalah bahwa berbuka, yakni Idul Fitri, demikian juga puasa itu bersama dengan jamaah atau kebanyakan manusia. Ya demikian. Bi dalilun ala annahu yutabaru fi subutil id al-muwafaqah linas. Di sini ada dalil bahwa sungguhnya yang menjadi ibrah, yang menjadi anggapan, yang menjadi patokan itu adalah tetapnya id sesuai dengan manusia. Sesuai dengan manusia sekitar dia. Sesuai dengan manusia. Ya demikian. Wa anal mufarid bi ma'rifati yaumil id bi ru'yah yajib 'alaihi muwafaqah ghairi. Dan sungguhnya orang yang menyendirian, ya, bersendiri dia mengetahui hari id dengan melihat bulan, wajib untuk dia mengikuti yang lainnya. Ya demikian. Ini pembahasan panjang lebar pembahasannya. Kemudian disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wal adha yauma yudhahin nas, dan Idul Adha menyembelih korban adalah hari yudhahin nas, manusia itu menyembelih. Rawi Tirmidzi, Sulaiman Imam Tirmidzi. Ini pembahasan dari lewat dalam pembahasan hukum-hukum puasa Ramadan. Kemudian hadis nomor 470. Wa Nabi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Abu Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhuma an umumah lahu, dari umumah. Umumah itu jamak dari amun, ini seperti akmam, paman-paman, dari paman-paman dia minas sahabat, termasuk dari sahabat. Ini dia mendapatkan dari paman dia yang dia itu seorang sahabat. Dan Abu Umair ini bin Anas bin Malik al-Ansari disebutkan oleh Imam Ash-Shaukani namanya adalah Abdullah. Dan benar dia ini bukan seorang sahabat, min sigori tabi'in, jadi sahabat yang kecil. Jadi kalimat radhiyallahu an huma di sini salah. Ya demikian. Dia seorang tabi'in saja. Dari paman dia yang termasuk sahabat menyebutkan apa? Ya disebutkan di sini adalah sahih. Anna raqban, sesungguhnya ada rombongan. Ja'u, mereka datang. Ini kepada Nabi SAW yang ada di Madinah. Ada rombongan, ya. Biasanya itu para pedagang. Dia datang. Mereka datang. Wa syahidu annahum ra'u hilal bil amsi. Mereka bersaksi sesungguhnya mereka telah melihat hilal, yaitu bulan, awal bulan. Bulan Safit. Bil amsi, kemarin. Ya, mereka mendatangkan kabar bahwa mereka telah melihat kemarin apa? Bulan. Awal bulan. Fa'amarahum an-Nabi SAW ayyiftiru. Maka Nabi SAW merintahkan mereka untuk apa? Untuk berbuka. Ini kabarnya terlambat ya. Tapi karena ada yang mengabari, maka berbuka. Wa idza asbahu, dan apabila besoknya ini masuk di pagi hari, ayyahdu ila musallahum, untuk mereka berangkat menuju musala. Mereka, lapangan mereka, tempat sholat mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau ada kabar bahwa itu sudah id, untuk kemudian apa? Berbuka. Adapun sholatnya disebutkan oleh para ulama apabila sudah selesai waktu duhur, dilakukan kapan? Besoknya. Tetapi kalau kemudian masih ada waktu sebelum waktu duhur, bapaknya untuk dia melakukan sholat id di waktu itu. Adapun di sini Nabi SAW memerintahkan untuk sholat besoknya. Ayyadu ila musallam. Wa idza asbahu ayyadu ila musallam. Ini besoknya baru kemudian mereka berangkat ke tempat lapangan. Ya, untuk melakukan sholat id. Dan hari itu batal puasanya, dibatalkan puasanya. Ya, puasanya dibatalkan untuk kemudian sholatnya besok. Ya, demikian. Demikian disebutkan oleh Imam Ash-Shaukani juga. Wal hadis dalilun ala anna shalatal id usolli fil yaum tsani. Di sini ada dalil bahwa sungguhnya salat id dilakukan di hari yang kedua. Haitsu inkasyafa al-id ba'da khuruji waqti shalah. Yang mana diketahui waktu itu setelah keluarnya waktu sholat. Sudah selesai waktu sholat. Sholat itu kapan? Seperti sholat duha. Mungkin mulai jam 6 pagi sampai sebelum duhur, kan itu. Kalau kabarnya itu datang setelah waktu duhur, berarti sholatnya adalah kapan? Sholatnya besoknya. Ya demikian sebenarnya. Ya, ini pembahasan juga sudah lewat di dalam pembahasan awal bulan Ramadan. Jadi yang bisa kita ambil di sini apa? Di antara sunahnya kalau seorang sudah melihat di situ hilal, ya untuk kemudian dia berbuka, untuk kemudian apa? Melakukan id. Kemudian berikutnya di sembilan empat ya. 454. Ini tentang permasalahan apa? Disunahkan, ya bisa tulis, ini disunahkan untuk makan sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Adapun kalau Idul Adha, maka makannya disunahkan kapan? Setelah sholat. Wan ibn Buraidah, dari anaknya Buraidah, ya, Anabi dari bapaknya, ini Buraidah bin Husayb. Dan anak Ibnu Buraidah sebenarnya dari mama suami yaitu Abdullah. Ya, dari Abdullah bin Buraidah bin Husayb. Dari bapaknya, radhiyallahu anhu. Disebutkan di sini, ya, sebenarnya dari Imam Bukhari. Ya. Sebutan yaitu oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya di sini. Dan sebelumnya sudah ada hadis sebelumnya ya. Hadis dari Anas Malik. Kita baca dulu hadis sebelumnya. Hadis 453. Wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di sini semua Imam Bukhari. Nah, karena ini nanti akan berhubungan dengan hadis yang setelahnya. Tadi kita sudah baca. Kalau beliau mengatakan, ya di sini semua Imam Bukhari. Karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kebiasaan beliau la yaqdu yaum al-fitr. Beliau tidak berangkat ketika Idul Fitri. Al-Ghudwah itu berangkat di pagi hari, waktu pagi hari. Beliau tidak berangkat untuk melakukan sholat Idul Fitri hatta yakula tamarot, sampai beliau memakan tamarot, beberapa biji dari kurma. Nah, di sini menunjukkan apa? Sunnah untuk kemudian di Idul Fitri apa? Untuk dia makan dulu, walaupun dengan beberapa biji kurma. Akhrajahu Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, wa bi riwayatin mu'allaqah, di dalam riwayat ya yang dihitung mu'allaq, tidak disebutkan syaratnya secara lengkap ya oleh Imam Bukhari. Bahwa sholah Ahmad, Imam Ahmad boleh menyambungkan. Ini syaratnya disambungkan. Dan itu adalah sahih. Kemudian ada tambahan wa ya'kuluhunna afrada. Nabi memakan kurma-kurma ini ya berbiji satu persatu. Ini. Sungguh di sini oleh Ibnu Qudamah radhiyallahu taala yang dinukilkan oleh Imam Sunani, wala na'lamu fi istibabi ta'jilil aql fi hadzal yaum qabla shalah khilafan. Kami tidak mengetahui di dalam disukainya atau disunahkan untuk mendahulukan makan di hari ini yaitu Idul Fitri sebelum sholat perselisihan. Ini ijma para ulama, disunahkan ya, di antara sunnah seseorang ketika Idul Fitri untuk kemudian apa, makan dulu sebelum sholat ya demikian. Adapun disebutkan dalam hadis Ibnu Buraidah tadi ya, kita baca setelahnya, Wan ibn Buraidah, ini Abdullah bin Buraidah an-nabi, dari bapaknya Buraidah Ibnu Husayb radhiyallahu anhu. Kalau boleh mengatakan ya, hadis ini sebutkan ada rawi namanya Sawab bin Utbah, dhaif lemah, tapi ada penguatnya dalam hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Kesimpulannya di sini menjadi hasan. Memang kita sering harus menyebutkan keadaan hadis, bukan sekedar membaca apa yang dibawa oleh Ibnu Hajar. Kadang-kadang beliau beristihad dan akhtaa, salah di dalamnya. Ya, ya di sini ulama-ulama adalah hasan dengan penguatnya. Apa itu? Qala, beliau mengatakan, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena itu ya biasanya menunjukkan kebiasaan Nabi. Karena fil madhi di sini menunjukkan kebiasaan Nabi. Ya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj yaumal fitr, beliau tidak keluar ketika Idul Fitri hatta yat'am, sampai makan. Makan dulu. Wala yat'am yaumal adha, dan tidak makan pada Idul Adha, hari Idul Adha, hatta yusolli, sampai sholat dulu. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa kalau Idul Fitri makan dulu sebelum sholat. Kalau Idul Adha makannya setelah sholat. Jelas ya, nah, di sini tadi hasan. Rawu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, sahih oleh Ibnu Hibban. Ya, demikian. Ini di antara sunah berikutnya. Berikutnya hadis nomor 455. Wa an Umayyah, dari Umayyah radhiyallahu anha, tentang hukum perempuan melakukan salat Id, bagaimana hukumnya? Wajib dia, ya wajib bagi perempuan, laki-laki dan perempuan untuk melakukan sholat Id. Itu kesimpulannya. Apakah wajib kemudian di lapangan? Sebagian berpendapat wajib, tapi kalau aman dari fitnah, ya demikian. Bila dirasakan dari saya, Alhamdulillah Taala. Tapi kalau ada fitnah di situ, ya banyak fitnah dari laki-laki dan sebagainya, maka di rumah saja. Ya, tapi hukum asalnya sholat itu adalah wajib bagi laki-laki dan perempuan. Itu kesimpulannya. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, hadis Bukhari dan Muslim, umirna an nukhrijal al-awatik, kami diperintahkan untuk mengeluarkan ya al-awatik. Sebutkan al-banat al-abkar, al-baligot wal-mukaribat lil-buluk. Soal Imam Sunani, awatik itu gadis-gadis ya yang perawan, yang sudah balik atau mendekati balik. Perempuan-perempuan yang itu masih gadis-gadis ini, yang sudah balik ataupun mendekati balik, diperintahkan oleh Nabi SAW. Walhuyat, yakni perempuan-perempuan yang dalam keadaan haid, sedang haid dia, keluar. Fil aidain, di dua riwayat. Yazhadna al-khaira, mereka untuk menyaksikan kebaikan wa da'wat al-muslimin, dan dakwahnya kaum muslimin. Wa ya'tazilul huyat, dan perempuan yang dalam keadaan haid untuk uzlah, i'tizal, yakni berpisah. Ya, berpisah dari laki-laki, juga berpisah dari saf perempuan. Karena kalau perempuan dalam keadaan haid, maka tidak boleh di dalam saf, kan demikian. Nanti dia memutus saf, jadi dia mempunyai tempat di belakang sendiri, demikian wallahu a'lam. Wa yataziru al-huyat al-musalah, dan perempuan yang haid untuk berpisah dari tempat sholat. Tapi mereka tetap mendatangi apa lapangan tempat sholat tersebut. Ini juga menunjukkan apa untuk sholat itu di lapangan, kecuali kalau dalam keadaan hujan, maka boleh di masjid. Mutawatir dari hadis Bukhari Muslim. Ya, demikian. Ini kesimpulannya, yaitu untuk apa? Untuk kemudian dia keluar ke lapangan sholat. Berikutnya hadis nomor 456. Wan ibni Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, hadis Bukhari Muslim ini, kala beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Bakar dan Abu Bakar, wa Umar dan Umar, yusallunal idain qabla al khutbah, mereka sholat Id, ya sholat dua hari raya sebelum khutbah. Mutawatir dari hadis Bukhari Muslim. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat dulu baru khutbah. Ya, demikian. Sebutkan wadahiruhu, yang tampak adalah wujub taqdimi sholat al khutbah, wajibnya mendahulukan sholat atas khutbah, dan itu ijma. Ya, demikian. Sebutkan kemudian terjadi di Bani Umayyah, mereka mendahulukan apa? Mendahulukan khutbah dulu baru sholat. Kenapa? Karena waktu itu isi khutbahnya itu menjelek-jelekan Ahlul Bait. Ya, ini makruh, dikenal. Akhirnya mereka, ya orang yang berkhutbah ini dari para pemimpin atau khatib, mereka mendahulukan khutbah dulu supaya manusia mendengar khutbah mereka baru sholat. Nah ini adalah bid'ah ulama. Yang jelas bahwa apa? Sholat dulu baru khutbah. Nah itu. Kemudian ada 457. Jelas ya ini tadi ya, berarti khutbah dulu baru kemudian ya, sholat dulu baru kemudian khutbah. Jelas. Nah ini 457. Wa Ibn Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di Suhaib Muslim juga. Anna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat yaumul id rakaatain. Beliau sholat hari id 2 rakaat. Lam yusholli qablaha qablahuma wala ba'dahu. Beliau tidak sholat sebelum ya sholat id, demikian juga setelahnya. Jadi tidak ada sholat qabliyah dan ba'diyah di sholat id ini. Akhrajahu Sa'ad, keluaran yang 7. Ini Bukhari Muslim, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i. Jelas, tidak ada demikian. Kemudian berikutnya hadis 458. Wanhu, masih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semua di sini adalah sahih. Ana Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat id bila adzan wa iqamah. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat id tanpa adzan dan tanpa iqamah. Ya tidak ada. Kemudian adzan dan iqamah di sholat id. Ini diantara hal yang berkaitan dengan hukum dua hari raya itu tidak ada. Sholat sunnah sebelum dan setelahnya tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Akhrajahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wa asluhu fil Bukhari. Asalnya dalam Sahih Bukhari. Nomor 959. Ya jelas, ini tidak ada kemudian adzan. Ketika memulai ya tinggal ini sawu suku waktu meluruskan shaf gitu. Tidak perlu adzan, tidak perlu iqamah. Ya, dan tidak perlu ya salat as-shalah al-jam ya. Tidak perlu. Terus biasa langsung untuk kemudian diluruskan shaf kemudian melakukan salat. Kemudian berikutnya di nomor 460. Ya jadi ya. Jadi tidak ada adzan, tidak ada iqamah, tidak ada salat sunnah setelah dan sebelumnya. Berikutnya hadis nomor 400 ya, 459. Wa Nabi Sa'id, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, para beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya disebutkan ya di sini Hasan. Sebagian menghasankan walaupun tapi situ adalah dhaif. Ada rawi yang dhaif. Jadi perselisihan yang sangat memang. Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini. Ya sebagian ulama menyesuaikan walaupun tapi ulama lebih kuat bahwa ini adalah dhaif. Ya demikian. Sebagian ulama memang menyesuaikan. Tapi yang benar adalah dhaif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-id syai'an. Beliau tidak salat sebelum id sedikit pun. Lafaz ini ada penguatnya tadi sudah kita sebutkan kan? Ya, tidak ada salat ya setelah dan sebelumnya. Sahih lafaz ini. Tetapi lafaz berikutnya ini yang dhaif karena ada rawi tadi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Fa idza raja ila manzili, apabila Nabi kembali ke ya menuju rumahnya salat rakaatain. Maka beliau pun sholat dua rakaat. Ini ketika beliau pulang, beliau sholat dua rakaat. Beliau Ibnu Majah biasanya dihasan. Soalnya Imam Ibnu Majah dengan syarat yang hasan. Di sini menunjukkan Ibnu Hajar beliau mensohihkan, menhasankan Abdullah bin Muhammad bin Aqil ini. Tapi tadi sudah kita sebutkan, rawi ini terjadi perselisihan yang benar adalah dhaif. Lalu bagaimana? Yang berpendapat mungkin hasan bahwa Nabi sholat dua rakaat ketika di rumah selesai apa? Selesai sholat id. Para ulama menggiring itu sholat apa? Duha. Ya demikian. Sebagaimana biasa sholat duha. Tapi yang benar ada di sini tadi dhaif. Adapun lafaz bahwa Nabi tidak sholat sebelumnya adalah sahih. Selesai. Berikutnya hadis nomor 478. Ya, di sini sebutkan ini 460. Wa anhu. Ini masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, hadis Bukhari Muslim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumul fitr wal adha ila musalla. Beliau keluar di Idul Fitri dan Idul Adha ke musala. Wa awwalu shay yabda'u bihi as-salat. Pertama kali yang beliau awali adalah salat. Ini, salat dulu. Tsumma yansharif, kemudian beliau pun berpaling, wa yaqumu muqabilan nas. Beliau pun berdiri menghadap manusia. Nah, ini berarti khutbah menghadap manusia. Wa nasu ala shufufihim, dan manusia masih di shaf-shaf mereka. Paham? Jadi hendaknya mereka tetap di shaf-shaf mereka. Dan keluarnya ini adalah setelah matahari terbit seperti waktu duha. Ya, demikian. Jadi manusia tetap di shaf-shaf mereka. Fa ya'iduhum wa ya'muruhum, maka Nabi memberikan mau'idhoh, nasihat kepada mereka dan merintahkan mereka. Mutawalli, hadis Bukhari Muslim. Ini juga, jadi selesai sholat kemudian berkhutbah menghadap manusia, ya, dan manusia di tetap di shaf-shaf mereka. Kemudian memberikan perintah, nasihat, demikian. Itu yang disebutkan ketika khutbah. Berikutnya hadis nomor 461. Disebutkan di sini ada, ya, ada rawi yang lemah. Wa anna Amr bin Syu'aib, dari Amr bin Syu'aib an Nabihi, dari bapaknya Syu'aib bin Muhammad Al-Jadihi radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, dari kakaknya itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, maka Allah beliau mengatakan, disebutkan tadi sini, ya, asalnya ada rawi namanya Abdullah bin Abdurrahman At-Taifi, dhaif. Tapi ada penguat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun ada rawi namanya Abdullah bin Lahiyah, kami menjadi kuat, paham? Ya, di sini menjadi Hasan, ya, di sini Hasan. Allah beliau mengatakan, ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ya, ini tentang masalah takbir di salat Id. At-takbir bil fitr sab'un fil awqil ula. Takbir di salat Idul Fitri berapa? 7 kali. Itu yang pertama, kata yang pertama. Di sini Hasan, ya. Tadi terjadi apa? Rawi yang dhaif, tapi saling menguatkan. Ini kita yakin menunjukkan bahwa hadis Hasan itu kita beramal dengannya. Yang menolak hadis Hasan, ya, repot. Harus kita untuk berpegang dengan hadis Hasan. Hasan digairihi walaupun dengan penguat. Paham, ini pentingnya hal tersebut. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takbir di Idul Fitri di rakaat yang pertama 7 kali. Wa khamsun fil ukhra, dan 5. 5 kali takbir di takbir yang di rakaat yang kedua. Wal qira'ah ba'dahuma kiltaihima, dan membaca di kedua rakaat tersebut keduanya. Akhraja Abu Dawud, mengatakan Imam Abu Dawud, wa naqala Tirmidzi, Imam Tirmidzi menukilkan an Bukhari, dan Imam Bukhari tashihahu. Ini soalnya itu. Menunjukkan apa? Menunjukkan takbir rakaat yang pertama 7 kali. Apakah di situ dihitung takbiratul ihram? Ini takbir yang pertama itu Allahu Akbar. Wallahu a'lam, ya, tidak dianggap. Berarti apa? 8 berarti, ya. Takbiratul ihram kemudian ditambah 7 berikutnya. Bacaan di antara kedua takbir ini tidak ada hadis yang menyebutkan sama sekali. Sebagian ulama berpendapat apa? Mengucapkan Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tidak ada dalil. Kesimpulannya bagaimana? Diam saja. Ya, demikian. Adapun mengangkat tangan, ya, maka yang mengangkat cuma takbiratul ihram saja. Khilaf di antara ulama, yang ulama yang utama adalah itu. Takbir yang pertama itu saja. Yang lain tidak. Takbir saja. Dan tidak ada doa antara dua takbir itu, di antara takbir-takbir tersebut. Selesai, ya. Berikutnya hadis nomor 462. Waqid Al-Laitsi dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Sebutkan Imam Muslim ini bacaan ketika apa? Salat Id. Salatnya itu baca apa? Kalau Nabi mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitr wa adha. Beliau membaca di Idul Fitri dan Idul Adha bi qaf qaf Al-Qur'anil Majid wa iqtarabat, yakni surat Al-Qamar. Iqtarabat as-saatu wa syaqqa al-qamar. Al-Raja Muslim, suara Imam Muslim. Panjang ini kalau mau dibaca. Dulu pernah kita baca, insyaAllah. Ini anak-anak kecil, ya, karena banyak masih kecil. Ya, kadang ya. Itu sunnah, kalau sunnah ya. Demikian. Jadi kalau mampu baca ini. Tetapi ada riwayat yang lain jelas. Ya, bahwa Nabi SAW. Beliau membaca apa? Ya, suara Imam Sunnah ini. Waqad salafa annahu yaqra'u fihima, ya telah lewat juga pembahasannya bahwa Nabi SAW juga membaca ketika Idul Fitri dan Idul Adha apa? Isabbaha wal ghasyah. Ya, sabi isbar bil ala dan hal ataka hadis al ghasyah. Telah lewat. Ini juga sunnah, boleh membaca ini. Ya, surat Al-A'la. Demikian juga al ghasyah. Paham? Telah lewat. Ini di dalam pembahasan salatul Jumat. Selesai. Jadi sunnahnya boleh ini, baca qaf ataupun Al-Qamar, boleh juga Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Selesai. Berikutnya, sunnah berikutnya adalah untuk seorang itu berjalan menyelisihi tempat dia berangkat. Wan Jabir, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di sini sebuah Imam ya, Bukhari kalau beliau mengatakan karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kebiasaan beliau idza kana yaumul id, ketika Idul Fitri ataupun Idul Adha, khalafa tariq, boleh menyelisih jalan. Ya, berangkatnya di jalan ini, kemudian pulangnya di jalan yang lain. Ya, untuk menampakkan dakwah dan sebagainya. Ini sunnah. Ya demikian. Kalau mampu, ya demikian. Kemudian berikutnya juga disebutkan wali Abi Dawud an Ibni Umar nahuhu. Soal Imam Dawud juga dari Sahabat Abdul bin Umar radhiyallahu anhu semisalnya. Ini juga sahih. Kemudian juga disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan Idul Fitri dan Idul Adha, bahwa itu adalah hari raya kaum muslimin, untuk boleh di situ ya menunjukkan kegembiraan, makan dan minum, kemudian berzikir. Ya, demikian juga kalau dalam keadaan kemudian hujan, disebutkan boleh sholat untuk kemudian di masjid boleh. Kemudian juga afdol dalam keadaan berjalan dan demikian. Adapun untuk ya zakat fitrah, karena ini waktunya ya sedikit, disebutkan dalam sedekah fitrah ini, zakat fitr, di situ ada hadis dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Soal Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala, beliau mengatakan Farad Rasulullah, Rasulullah SAW, beliau memfardukan, wajibkan zakat al-fitr. Zakat fitrah, so'an min tamrin. Satu so' dari tamr. Ini empat mut. Empat genggaman tangan. Dua genggaman tangan. Ya, telapak tangan itu. Dan ulama'alam lebih aman adalah kita mengeluarkan 3 kg dari beras. Itu yang aman. Ya. Aw so'an min syair. Jadi satu sok dari kurma atau satu sok dari syair gandum. Alal abad, atas budak yang mengeluarkan siapa tuannya. Wal khur, demikian juga merdeka. Wa dzakar wal unsa, laki-laki dan perempuan. Was shagir wal kabir, kecil dan besar. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Ini menunjukkan kalau orang kafir tidak dikeluarkan zakatnya. Wa amara biha, dan Nabi merintahkan dengannya. Antu adda qabla khuruji nas ila sholat, untuk dibayarkan sebelum keluarnya manusia menuju sholat. Mutawatir alih hadis riwayat Muslim. Paham? Itu ya dikeluarkan ada demikian. Di situ ada ya ucapan Abdul bin Umar radhiyallahu anhu bahwa untuk boleh dikeluarkan satu hari atau dua hari ya sebelum Id. Ya, ada pembahasan itu. Sebutkan oleh Imam Bukhari Nabi berkata Nabi, wa kana Ibnu Umar adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ini dalil kita. Yutiha li lilladzina yaqbalunaha. Bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma memberikan zakat fitrah itu untuk orang-orang yang menerimanya, fakir miskin. Wa kanu yu'tuna qabla al-fitr bi yawm aw yawmain. Mereka dulu mengeluarkannya satu hari atau dua hari sebelum Id. Nah, jadi dikeluarkan apa? Kalau ada kebutuhan satu hari atau dua hari sebelum Id. Mau safar mamanya. Ya demikian. Yang Abdullah adalah sebelum dia keluar dari ya sebelum keluar dia menuju apa? Menuju tempat sholat itu dikeluarkan. Di pagi hari boleh. Dan tidak boleh dikeluarkan satu bulan sebelumnya awal puasa atau tengah puasa, jangan, tidak boleh. Karena apa? Karena waktunya adalah apa? Waktunya adalah itu tadi. Ya, setelah selesai puasa Ramadan. Sebelum sholat Idul Fitri. Ya, demikian. Sholat demikian, kita cukupkan. Semoga Allah memberikan kita sholat yang baik.